Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam itu akan terjadi dan itu tidak lama lagi. Prediksi saya kurang lebih 6 tahun lagi kita akan sampai pada momen di mana Islam akan bangkit kembali. Pertanyaannya, ketika Islam bangkit, posisi kita di mana? Apakah kita sebagai pelaku ataukah kita sebagai penonton? Amazing Muharram hadir kali ini pada tahun ini untuk memberikan kesempatan pada kita untuk terlibat bersama-sama, berkompetisi di dalam iman dan takwa untuk menjadi bagian terbaik dalam momen hijrah tahun ini. Saya Rahmat Baikuni dari Desa Cikawari bersama One Movement mengajak kepada para mas kalian, mari kita sukseskan Amazing Muharram untuk menjadi yang terbaik. Kita tunjukkan Indonesia syarat untuk dipilih menjadi para pemimpin kebangkitan Islam dunia di akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.